resah dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganmu walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Paling indah kisah kasih di sekolah.